Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah selesai kita dari pembahasan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, yaitu apa? Anal musyrikin alladzina qatalahum, anal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Bahwasanya kaum kufar, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah tabaraka wa taala. Mereka mengenal Allah, bahkan mereka mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam semesta. Kemudian muallif lanjutkan, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun keyakinan yang seperti itu tidak cukup untuk bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi kesimpulan dari kaidah yang pertama kemarin, bahwasanya tauhid rububiyah saja jika tidak dibarengi dengan tauhid uluhiyah, maka itu belum cukup dan belum bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam. Seorang baru bisa masuk ke dalam Islam dengan sebenar-benarnya ketika dia telah mengakui dan beriman kepada tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadai. Tidak ada sekutu baginya dan tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Sehingga pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kepada kaidah yang berikutnya, al-qaidatus tsaniyah. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, al-qaidatus tsaniyah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kaidah yang kedua, bahwasanya mereka berkata, yaitu kaum musyrikin, yarhamukallah, kaum musyrikin berkata, tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami menghadapkan diri kami kepada mereka, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali karena kami ingin untuk mencari kurbah, yaitu mendekatkan diri kami kepada Allah wasyafa'ah, dan untuk mengharapkan syafaat dari mereka agar bisa memberikan syafaat kepada kami atau untuk kami di sisi Allah. Ini ucapan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin pada umat-umat para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi jangan dikira kaum musyrikin, ketika mereka menyembah atau beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala-berhala mereka, itu karena mereka meyakini berhala-berhala tersebutlah yang menciptakan alam semesta. Tidak. Jangan pula mengira ketika kaum musyrikin menyembah atau beribadah kepada berhala-berhala mereka, itu karena meyakini berhala-berhala itulah yang akan memberikan rizki kepada mereka. Tidak. Jadi kaidah ini saling bertautan dengan satu dengan yang lain. Kita ingat pada kaidah yang sebelumnya, bahwasanya kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki, bukan berhala-berhala itu. Tapi kenapa kaum musyrikin tetap saja menyembah dan beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Ternyata ini alasan mereka. Alasan mereka adalah mereka meyakini ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut, itu akan bisa, atau berhala-berhala tadi, sesembahan-sesembahan mereka tadi akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi tujuan mereka Allah. Ya, tujuan intinya adalah Allah. Tapi mereka mengambil perantara. Beribadah kepada perantara tadi, ya, perantara dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Wasitah. Perantara atau wasilah. Mereka mengambil wasitah atau perantara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat. Tujuannya baik atau jelek? Pengen mendekatkan dirinya kepada Allah. Tujuan baik atau jelek ini? Tujuan baik. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi caranya, ya, apakah dibenarkan di dalam syariat? Ketika dia memiliki niat yang baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata caranya tidak sesuai dengan syariat, yaitu dengan cara mengambil wasitah, perantara, yang dia beribadah kepadanya. Ini ternyata adalah perbuatan kaum musyrikin di zaman Nabi. Begitu juga mereka ketika beribadah kepada berhala-berhala tadi dengan tujuan agar berhala-berhala tadi bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Karena mereka meyakini berhala-berhala tadi semasa hidupnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang saleh. Sehingga mereka beribadah kepada mereka, kepada berhala-berhala tadi, baik berupa doa, berupa istighatsah, berupa dzabah, menyembelih untuk mereka. Tujuannya apa? Agar berhala-berhala tadi bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Wadfadalilul qurbati qawluhu ta'ala. Dan ini bukan hanya, ya, rekaan, tapi disebutkan di dalam Al-Quran ucapan mereka ini. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin ketika beribadah kepada berhala-berhala mereka, niatnya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah berfirman menceritakan tentang mereka, walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadai. Ma na'buduhum, mereka mengatakan, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, kepada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah tadi, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali karena kami ingin agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi, bukan karena mereka meyakini berhala-berhala tadi yang menciptakan alam semesta, atau yang memberi rizki, atau yang mengatur. Lah. Ya. Kalau yang seperti itu jelas. Kalau sampai ada seorang yang beribadah kepada selain Allah karena meyakini sesembahannya tadi adalah zat yang mengatur, mencipta dan memberi rezeki selain Allah, jelas kafirnya. Karena dia telah memberikan rububiyah kepada selain Allah, meyakini rububiyah ada pada selain Allah. Ini jelas kekufurannya. Tapi kaum musyrikin di zaman Nabi tidak seperti itu. Ya. Mereka beribadah kepada berhala-berhalanya karena untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi coba, kita akan tahu bagaimana hukumnya atau hukum perbuatan yang seperti ini. Allah lanjutkan, Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka apa-apa yang mereka perselisihkan. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang pendusta dan kafir. Ya. Nanti kita akan simak penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri dan para ulama yang lainnya. Bahwasanya hukum perbuatan yang seperti ini adalah dihukumi Allah sebagai kedustaan dan kekufuran. Ya. Walaupun niatnya bagus, tapi kalau caranya salah, Allah hukumi sebagai kekufuran yang seperti ini. Wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, mereka meniatkan agar sesembahan-sesembahan mereka selain Allah tadi bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah, ada di dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Allah berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka beribadah kepada selain Allah, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Sesembahan-sesembahan yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Dan orang-orang musyrikin tahu hal itu. Tahu kalau berhala-berhala yang mereka sembah tadi tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat. Karena yang bisa memberikan madarat maupun manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa niatan mereka? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata, kaum musyrikin, ketika beribadah kepada berhala-berhala mereka, haula', berhala-berhala inilah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya, sekali lagi, mereka berharap agar berhala-berhala yang mereka sembah tadi bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Jadi tujuan intinya tetap Allah. Ya, tapi caranya. Demikian kita baca syarahnya, asy-syarhu. Aqul, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, aqul, saya katakan, hadhil qaidatus tsaniyah, ini adalah kaidah yang kedua di dalam kitab Al-Qawaidul Arba' ini. Wa tatadammanu musawwighaini yaz'umul musyrikuna annahuma hujjatun lahum fi ittikhadhihimul alihata ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaidah yang kedua, dan di dalam kaidah ini dijelaskan ada dua musawwiq, dua dalih yang dipakai dan dianggap orang-orang musyrik itu adalah hujjah bagi mereka. Hujjah yang membolehkan mereka, dalih yang membolehkan mereka untuk menjadikan ilah-ilah aliha, sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi dijelaskan dalam kaidah yang kedua ini, dua dalih yang sering dipakai kaum musyrikin baik di zaman Nabi maupun yang ada di zaman ini, dua dalih ini sering mereka pakai untuk membolehkan perbuatan syirik mereka, yaitu menjadikan sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah. Al-Musawwiq al-Awwal. Al-Musawwiq al-Awwal. Hujjah mereka yang pertama. Atau dalih. Bukan dalil, tapi dalih mereka yang pertama. Yang sering mereka pakai untuk melegalkan perbuatan syirik mereka. Yaitu, annahum yaquluna, nahnu ma'abadnahum illa liyuqarribuna ilallah. Bahasanya mereka berkata, kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala tadi, kecuali agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa maqsuduhum annahum la yasiluna ila ma yuhibbuhu Allah wa yardahu illa biwasitati haula'i alladhina yaz'umuna fihim alwilayah. Dan maksud mereka adalah mereka menyangka annahum la yasiluna, bahwasanya mereka tidak bisa meraih kecintaan Allah dan ridha Allah kecuali melalui perantara tadi. Perantara dari sesembahan-sesembahan yang mereka anggap bahwasanya sesembahan-sesembahan tadi memiliki al-wilayah. Seorang wali memiliki kedekatan kepada Allah. Fayalja'una ilaihim, maka mereka pun kaum musyrikin tadi yalja'una ilaihim, kembali kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka. Wa yuqarribuna lahum al-qurabin, dan melakukan berbagai macam peribadatan kepada berhala-berhalanya tadi. Wa min dzalikum istighatsatuhum bihim, di antara ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah istighatsah. Istighatsah adalah addu'a indal karb. Berdoa ketika atau meminta ketika kondisi genting. Kondisi mendesak itu istighatsah. Di antara ibadah yang dilakukan kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka adalah istighatsah. Berdoa ketika kondisi genting dan mendesak. Berdoa kepada berhala-berhala mereka. Fima la yaqdir alaihi illallah fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Kama sayati mufassalan insyaallah ta'ala. Meminta sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dan dipenuhi kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di kehidupan mereka maupun setelah matinya mereka. Baik untuk meminta pertolongan atau bantuan ketika masih hidup maupun meminta pertolongan dan bantuan nanti setelah matinya. Di alam kubur maupun di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti. Itu semua tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Ya. Perkara-perkara yang tidak bisa dipenuhi dan dikabulkan kecuali oleh Allah, maka tidak boleh kita memintanya kepada makhluk. Hanya boleh kita memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Meminta rizki. Ya, meminta diberikan anak atau keturunan. Meminta disembuhkan penyakit. Kalau obat atau terapi-terapi medis itu hanya sebab, tapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga minta diberikan istiqamah di atas kebenaran sampai meninggal. Kemudian minta untuk diselamatkan dari azab kubur. Minta untuk diselamatkan dari siksa api neraka dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Maka kita hanya boleh memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan dijelaskan secara lebih rinci insyaallah ta'ala. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, hadha huwa al-musawwighul awwal 'indahum wa ibtalu fi ma tadammanathu ayatu az-zumar hadhihi wa dhalika min thalathati awjuh. Ini adalah dalih pembenar yang pertama yang sering dipakai oleh kaum musyrikin untuk melegalkan kesyirikan mereka. Dan untuk membantahnya, wa ibtaluhu, dan untuk membantah dalih yang pertama ini adalah dengan apa yang terkandung di dalam ayat surat Az-Zumar. Di dalam ayat surat Az-Zumar itulah terdapat bantahannya. Wadhalika min thalathati aujuh. Dan bisa kita lihat dari tiga sisi bantahannya. Al-wajhul awal. Sisi yang pertama. Sisi bantahan yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat surat Az-Zumar, ayat yang ketiga, untuk membantah dalih yang pertama ini. Yaitu tasmiyatullahi hadas sani'a minal musyrikina ibadatan. Allah menamakan perbuatan kaum musyrikin ini tadi sebagai ibadah. Maksudnya perbuatan apa? Perbuatan menjadikan perantara antara dia dengan Allah, kemudian ya melakukan berbagai ritual-ritual ibadah ditujukan kepada si perantara tadi. Ini Allah namakan sebagai ibadah. Sebagai perbuatan ibadah. Misalnya seorang ya, dan niatnya tetap tadi, liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tapi melalui perantara. Kemudian dia berdoa kepada si perantara tadi ya. Naam, yang dia yakini sebagai wali, orang yang dekat kepada Allah, meminta untuk didekatkan kepada Allah. Kemudian dia lakukan berbagai macam ritual ibadah, semisal menyembelih untuknya ya, dan lain sebagainya. Tapi yang sering terjadi adalah berdoa, meminta kepada perantara tadi. Nah, sehingga hal ini membantah anggapan mereka, loh kami cuma mengambil perantara atau wasitoh. Ya. Tujuan kami tetap sama, Allah. Ya. Jadi kalau tujuannya tetap Allah, ya namanya beribadah kepada Allah. Bukan beribadah kepada perantara tadi. Perantara itu hanya untuk menyampaikan saja doa kami kepada Allah. Ini sebagian syubhat mereka. Ya. Jadi kami tidak beribadah kepada perantara tadi, tapi beribadahnya kepada Allah. Tapi mereka dengan jelas ketika berdoa, ya wali fulan, wahai wali fulan, walinya sudah meninggal dunia. Tapi mereka menyeru, wahai wali fulan, demikian dan demikian permintaannya. Dia meyakini kalau berdoa langsung kepada Allah tidak didengar. Jadi dia harus lewat perantara tadi, yang melalui perantara tadi, si perantaranya akan menyampaikan kepada Allah. Ya. Ini syubhat mereka. Dan di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menggolongkan perbuatan ini sebagai ibadah kepada perantara tadi. Tasmiyatullahi hadas sani' minal musyrikin ibadatan. Allah menamai perbuatan ini, perbuatan yang dilakukan kaum musyrikin ini sebagai ibadah. Wal ibadatu hiya haqqullahi wahdahu la yusyarikuhu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan namanya ibadah itu adalah hak Allah satu-satunya. A'zamu haqqillah. Hak Allah yang terbesar adalah untuk diibadai. Dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Sehingga ibadah itu adalah hak Allah satu-satunya yang tidak la yusyarikuhu fiha. Yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyekutui Allah di dalam peribadatan ini. Tidak ada yang berserikat dengan Allah di dalam peribadatan ini. Baik itu malakun muqarrabun, malaikat yang dekat kepada Allah, wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus, apalagi makhluk-makhluk yang tingkatannya di bawah malaikat dan nabi. Tentunya lebih tidak berhak lagi. Karena malaikat saja yang seperti itu kedudukannya di sisi Allah, dan para nabi yang sedemikian tinggi kedudukannya di sisi Allah, tetap tidak berhak diibadahi. Karena ibadah itu murni hak Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam peribadatan. Wala 'abdun salihun minal insi wal jin, tidak pula hamba yang soleh, baik dari kalangan jin maupun, baik dari kalangan manusia maupun jin, sehingga menjadikan malaikat sebagai perantara, beribadah kepada malaikat tadi dengan dia niatkan agar doanya bisa disampaikan malaikat tadi kepada Allah, ini juga disebut sebagai peribadatan kepada malaikat. Ya. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya syirik, kesyirikan. Begitu pula ketika seorang menyampaikan atau berdoa kepada seorang nabi atau rasul dengan niatan agar doanya bisa disampaikan nabi atau rasul tadi kepada Allah, maka ini adalah perbuatan ibadah kepada nabi atau rasul tadi. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya syirik. Kama taqaddam fi awalil kitab, ya, sebagaimana yang telah berlalu di awal-awal kitab ini. Ya, ketika di awal-awal kitab disebutkan firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali agar beribadah kepada-Ku satu-satunya." Bagaimana tafsir liya'budun? Sudah kita pelajari di dalam salah satu usul, liya'budun ay liwahidun, agar mentauhidkan-Ku di dalam peribadatan. Tidak ada ibadah kepada selain Allah. Beribadah, ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah satu-satunya. Waddu'a huwal ibadah. Dan doa itu adalah termasuk ibadah. Maka menyeru, meminta, berdoa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Karena doa adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga hanya boleh diserahkan kepada Allah satu-satunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan membaca dalih atau al-wajhu tsani, sisi yang kedua dari bantahan ini pada pertemuan yang mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.